Mohon pencerahannya Ustaz. Bagaimana sikap yang benar bagi seorang wanita yang masih gadis yang merasa dipaksa oleh orang tuanya untuk menerima lamaran seorang laki-laki yang soleh, namun dia enggak mencintainya. Masya Allah. Pencerahan dari saya, wahai anak gadis, barakallahu fiik, kalau betul laki-laki yang datang itu laki-laki yang soleh, yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, dan orang tua kamu merestui kamu dengan dia, penuhi permintaan orang tua kamu. Cinta itu akan tumbuh di sela-sela pernikahan nanti. Apa yang kamu cari laki-laki? Mau nyari tampannya saja, bukan jaminan untuk kebahagiaan. Mau nyari hartanya saja, bukan jaminan untuk perkara kebahagiaan. Rasul menjelaskan kepada para wali-wali wanita untuk mencarikan bagi putrinya, bagi saudarinya, rajulun man tarawna dinahu wa khuluqahu, yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Kalau dia betul orang yang soleh, yang berakhlakul karimah, yang bagus, terimalah lamaran orang tua kamu tadi. Insyaallah barokah dalam rumah tangga kamu. Gitu ya. Cinta akan muncul nanti insyaallah taala dalam rumah tangga. Laki-laki itu kalau sudah soleh, bertakwa kepada Allah, berakhlakul karimah, dia tidak akan menzalimi wanita. Dia tidak akan menyakiti hati wanita. Dia akan betul-betul memberikan hak wanita dengan semestinya. Waziyadah. Barakallahu fiik. Itu yang kamu cari. Barakallahu fiik. Kurang tampan Ustaz. Laki-laki itu tampan. Semua tampan. Nah, dari jauh mungkin nampaknya itu kurang tampan. Jadi nanti kalau sudah kamu sama dia, ada guratan-guratan tertentu pada dia yang bikin kamu kesem-sem sama dia. Ya iya. Dan itu sifatnya relatif gitu loh. Kita misalnya ya. Jangan semata-mata itu. Kesolehan dan akhlakul karim. Miskin Ustaz. Ya Allah, jangan khawatir. Walaupun dia miskin, dia akan tanggung jawab. Orang soleh akan tanggung jawab. Dan yang kamu cari bukan bahagia materi, tapi bahagia hati. Kamu berbahagia dengan dia dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu di dalam hati, bukan dalam materi. Kalau dia miskin akan tanggung jawab, kalau dia orang yang kaya akan membahagiakan kamu dengan semestinya. Para keluarga. Begitu ya. Itu karena kamu gadis. Artinya orang tua bisa memilihkan calon dengan tanpa izin kamu. Kalau kamunya janda, keputusan di tangan Anda. Barakallahu. Dipahami ya? Nah, untuk orang tua juga begitu, mestinya sebelum mencarikan jodoh untuk putrinya atau untuk saudarinya atau yang dia jadi walinya, ditanyakan dulu apa dia punya kriteria. Dia sampaikan kesolehan, ketakwaan, harga mulia, tanggung jawab itu penting. Apalagi selain itu? Kayak gitu. Yang gini-gini, mencarikan yang pas sesuai dengan dia. Barakallah. Tapi ada kalanya, kadang-kalanya ya susah untuk mendapatkan semua itu susah. Terus ganteng, orangnya kaya, akhlak yang mulia, rajulun soleh, ustaz lagi. Waduh, setengah mati jari gitu ya, Pak. Barakallah. Cuma satu, direbut paling maksimal 4 orang aja. Barakallah. Khair insyaAllah.